Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Hisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Seri yang ke-24 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Neni Haryoko sebagai Yukendit, M. Abud sebagai Kiciro, Totot Prambanan sebagai Pengemis, Ana Sambayon sebagai Lantri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwakuna dan Ki Ageng Lindu terpaksa membawa Lantri beserta anaknya ke kaki Gunung Semeru. Mara bahaya dapat dielakannya. Sementara itu Nirambi begitu kesal dan geram kepada Anting Wulan. Kuali yang berisi air panas mendidih dengan tenaga dalamnya dilemparkan ke tubuh Anting Wulan. Mampuslah kau Anting Wulan, mukamu akan rusak seumur hidup. Astaga, aneh sekali. Kenapa air di dalam kuali besar yang menyiram tubuhku tidak terasa panas? Apakah ini pengaruh tenaga dalam yang kugabungkan? Benar-benar tidak terasa apa-apa. Kau tidak apa-apa Anting Wulan. Benar-benar kau bukan manusia. Kau bukan manusia, tapi kau adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Kenapa kau seperti orang ketakutan, Nirambi? Ayo, siramkan lagi air panas yang masih ada. Ayo, Nirambi, ayo. Kuakui kehebatanmu, Anting Wulan. Tapi kau jangan berbangga dulu dengan kesaktianmu. Aku masih mempunyai satu ilmu lagi yang belum bisa kau tundukkan. Tunggulah, pasti kau akan merasa kapok. Kendit. Ya, Guru. Siapkan dupa dan sesajian lain. Aku akan memanggil sahabatku. Aku ingin tahu sampai di mana tingkat kesaktian yang sesungguhnya dimiliki Anting Wulan ini. Sebentar lagi kita telah sampai. Lihatlah perguruan itu kelihatan dari sini. Ya, Raden. Lantri, tolong anakmu itu supaya jangan menangis. Sebentar lagi kita akan memasuki perguruan jalan untuk membebaskan Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Cup, sayang. Tidur ya, manis. Cup. Sudah. Raden, bagaimana kalau kita berdua menyusup ke perguruan itu? Ya, usul yang baik. Marilah kita ke sana, Ki. Lantri biar di sini menunggu dikawal oleh Melur. Baik. Sekarang aku akan perintahkan kepada beberapa murid-muridku untuk mempersiapkan pertahanan di sekitar tempat ini. Baik, Ki. Ki Ageng Lindu atau si pengemis budiman itu lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membuat pertahanan sementara selama ditinggalkan ke markas perguruan Calak. Setelah itu bersama Raden Saka melesat ke arah perguruan Calak. Sepi, Ki Ageng. Kita tidak melihat satu penjaga pun berkeliaran di sekitar tembok perguruan ini. Ya, tapi kita harus berhati-hati. Siapa tahu ini merupakan siasat dari mereka untuk menjebak musuh-musuhnya yang akan masuk ke dalam. Benar dugaanmu. Aku mendengar seperti busur ditarik untuk melepaskan anak panah. Ya, aku mendengarnya. Oh, awas, Raden! Hai! Gunakan pedang Ki Ageng, berbahaya!

Wulan memusatkan pikirannya menahan tarikan tenaga lewat selendang perak itu, Nirambi berkesempatan melemparkan jarum bisa seribu ular kobra. Jarum-jarum itu dapat membuat orang buta atau lumpuh seumur hidup. Nah, saudara pendengar, apakah Anti Wulan ini dapat menghindari dari jarum-jarum yang melesat menyerangnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT Kalde Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.